bakul inspirasi, berisi penuh inspirasi untuk menggugah diri agar terus-menerus diperbaharui bersama Pendeta Bigman Sirait. Ketika pemuda kehilangan arah, itu membuat suasana gelisah. Bagaimana tidak? Kalau pemuda melangkah ke arah salah, menuju titik nadirnya, hancur tak tersisa. Itu menjadi sangat menakutkan karena generasi muda sejatinya adalah masa depan dan harapan. Tetapi kalau pemuda salah arah karena yang tua tak lagi mampu menunjukkannya, memang ini akan menjadi malapetaka. Kalau yang muda salah melangkah karena pemimpin menjadi penggodanya, bukankah itu akan mengerikan? Semua jauh dari harapan, bahkan mendatangkan ketakutan akan hidup yang sangat mengerikan. Kehancuran demi kehancuran dalam perjalanan hidup berbangsa dan bernegara. Karena itu pemuda tak boleh kehilangan arah, yang tua bertanggung jawab atasnya. Pemimpin seharusnya mampu menunjukkan kemana pemuda harus melangkah. Namun pemuda pun perlu untuk menjaga diri supaya berhati-hati. Membaca dengan jeli ke arah mana harus melangkah. Sehingga sungguh kehidupan pemuda adalah kehidupan yang membangun masa depan. Penuh dengan kegairahan. Mencapai apa yang menjadi harapan dan mewujud nyatakannya di kekinian. Maka dengan demikianlah pemuda yang tepat arah dalam melangkah akan menjadi pemuda yang punya harapan. Menjadi pemuda yang bisa membangun gairah bagi yang lainnya. Hai pemuda, kepadamu dipercayakan untuk ada di depan dan berjalanlah tepat arah. Awas, jangan salah langkah. Bersama saya, Bigman Sirait.